17, ya. Saya ingatnya 17 karena yang ke-16 sudah kita bahas. Taib. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah berkata, babun da'watul walidain. Bab yang ke-17, doa kedua orang tua. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Mu'adz ibn Fudalah qala haddatsana Hisham an Yahya huwa ibn Abi Katsir an Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thalathu da'awatin mustajabat lahunna la shakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidain ala waladihima. Artinya, Mu'adz bin Fadalah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hisham mengabarkan kepada kami dari Yahya, ia adalah ibnu Abi Katsir. Dari Abu Ja'far, bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang terkabul yang tidak diragukan padanya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bab ini maksudnya adalah doa kedua orang tua untuk anaknya dikabulkan. Dan doa di sini umum mencakup doa kebaikan ataupun doa keburukan. Jika memang orang tuanya didurhakai. Saya ulangi, doa di sini umum mencakup doa kebaikan atau doa keburukan. Jika memang orang tuanya didurhakai. Apabila ada doa dari orang tua berupa kebaikan, maka niscaya ini adalah doa yang sangat kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila doa orang tua berupa keburukan, maka akan dikabulkan oleh Allah apabila anak tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Allah akan mengabulkan doa orang tua tersebut. Dan itu yang dimaksud. Ya, itu yang dimaksud. Baik. Itu makna dari bab. Sekarang kita baca hadisnya dari Abu Ja'far bahwa ia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah ketika peperangan Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang sangat zuhud terhadap dunia. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang terkabul yang tidak diragukan padanya. Yang dimaksud dengan tiga doa yang terkabul Maksudnya adalah apabila tiga orang ini berdoa, niscaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dikabulkannya doa ini menunjukkan keutamaan tiga orang tersebut ketika dia berdoa. Ini satu. Dikabulkannya doa ini menunjukkan keutamaan tiga orang tersebut ketika dia berdoa. Yang kedua, menunjukkan tiga doa ini dikabulkan jika memang mencakup syarat-syarat dikabulkannya doa. Terutama syarat-syarat yang paling utama. Di antaranya, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Yang kedua, di antaranya berdoa dengan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu atau syarat diterimanya doa. Meskipun disebutkan bahwa tiga orang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada keraguan di dalamnya, di dalam pengabulannya, tetapi jika dia berdoa kepada selain Allah, maka tidak akan dikabulkan. Dan jika dia berdoa dengan syariat selain syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak akan dikabulkan. Maka kata-kata tiga doa yang terkabul, yang tidak diragukan padanya, dengan syarat doanya murni, dimaksudkan hanya untuk Allah, ikhlas hanya kepada Allah. Yang kedua, doanya murni, mencontoh hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya selain itu, maka tetap tidak akan dikabulkan. Meskipun yang berdoa orang yang teraniaya, yang berdoa orang yang bepergian, atau yang berdoa orang tua, tetap tidak dikabulkan. Kemudian tiga orang tersebut adalah yaitu doa orang yang dizalimi. Maksud orang yang dizalimi di sini maksudnya adalah orang yang diambil haknya. Orang yang diberlakukan tidak sesuai dengan haknya. Meskipun disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir, meskipun orang yang dianiaya ini, orang yang terzalimi ini adalah orang yang banyak dosa. Dia orang yang banyak dosa. Dosanya pada dirinya. Sedangkan dia dalam keadaan orang yang terzalimi. Maka pada saat itu dia tetap masuk ke dalam hadis ini, bahwa dia adalah doa, dia adalah orang yang terzalimi yang sedang berdoa meskipun dia banyak dosa. Dosanya pada dirinya, sebagaimana disebutkan penjelasan ini oleh Imam Al-Munawi dalam kitab beliau Faidhul Qadir. Kemudian yang kedua, doa orang yang bepergian. Di sini ada penjelasan. Bepergian dalam rangka perkara-perkara yang mubah atau yang ibadah. Adapun bepergiannya dalam perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara maksiat, maka niscaya tidak termasuk di dalam hadis ini. Al-Munawi rahimahullahu taala, seorang ulama Islam abad ke-13 Hijriah, berkata, "Ammal mazlum fali zalamatihi wa qahrihi. Wa ammal musafir fali ghurbatihi wa wihdatihi. Wa ammal walid fali rif'atihi fali rif'ati manzilatihi." Adapun orang yang terzalimi, kenapa doanya dikabulkan? Karena kezaliman yang dia rasakan, penganiayaan yang dia rasakan. Kemudian, adapun orang yang musafir, kenapa doanya dikabulkan? Karena kesendirian, kesepian yang dia rasakan. Adapun seorang yang orang tua, kenapa doanya dikabulkan? Karena kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh orang tua. Maka akhirnya dikabulkan doanya. Kemudian penulis mengatakan dalam hadis ini, dan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Doa orang tua untuk keburukan anaknya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tua menahan rasa sakit yang dilakukan oleh anak terhadap mereka dan memaafkan anak tersebut dan berlapang dada dengan anak tersebut, dan apabila terputus dari mereka berdua, dari anak tersebut, maka bertambah sayang orang tua terhadap anak tersebut. Maka wajib doa mereka berdua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, bahwa kenapa doa orang tua padahal keburukan untuk anaknya dikabulkan oleh Allah. Bukankah seorang muslim tidak boleh berdoa keburukan untuk anaknya? Maka jawabannya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yad'u bid'awah illa istajaballahu bi'ihda thalath, ma lam yad'u bithm wala qati'ati rahim." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga opsi, selama belum berdoa dengan doa keburukan atau doa memutuskan hubungan kekerabatan. Asal hukumnya tidak boleh berdoa untuk keburukan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "La tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum." Janganlah kalian berdoa keburukan atas diri kalian, atas harta kalian, atau atas anak-anak kalian. Asal hukumnya diharamkan untuk berdoa keburukan untuk anak-anak. Tetapi kenapa sampai orang tua berdoa keburukan untuk anak-anak? Salah satu sebabnya adalah karena sang anak durhaka. Maka pada saat itulah, meskipun yang sebenarnya orang tua sanggup menahan keburukan dari sang anak, kedurhakaan dari sang anak, dan mereka berdua memaafkan sang anak, mereka berdua lemah apa, lapang dada dengan kelakuan sang anak. Tetapi terkadang orang tua dia sebagai manusia biasa terlepas darinya sifat kesabaran akibat durhaka sang anak kepada orang tuanya. Akhirnya sang orang tua berdoa kepada Allah. Nah, pada saat itulah doanya dikabulkan. Karena pada asalnya orang tua sangat penyayang terhadap anaknya. Nah, ini ibu-ibu penjelasan dari hadis tadi. Kita baca kandungan hadis ini. Satu, doa orang yang dizalimi tidak akan ditolak, baik dia muslim atau kafir. Nah, ini penjelasan lain. Penjelasan tambahan, baik dia muslim atau kafir. Tidak akan ditolak. Ya. Ustaz, lalu tadi bagaimana orang yang kafir tentunya dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wallahu a'lam, kalau seandainya dia kafir ini berdoa kepada Allah dan dia dalam keadaan terzalimi, maka kekufurannya pada dirinya. Doa terzaliminya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama berpendapat yang dikabulkan doanya hanya orang muslim. Karena tentunya orang kafir berdoa kepada selain Allah. Ala kullin, yang penting kita katakan bahwa disebutkan dalam hadis orang yang terzalimi dikabulkan doanya. Ya, orang yang terzalimi dikabulkan doanya, dan syarat utama dari doa adalah bertauhid dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, doa musafir mustajab karena ia berdoa kepada Allah dengan hati yang luluh. Kenapa demikian hati yang luluh? Karena orang musafir dia terbatas. Terbatas makan, terbatas minum, terbatas pakaian, terbatas tempat tinggal. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya dia lebih dekat kepada Allah. Beda dengan ketika dia mukim. Pada saat dekat itulah kemudian dia berdoa, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena safar itu qita'atun minal adzab. Safar itu adalah bagian dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa as-safaru qita'atun minal adzab. Berpergian adalah setengah dari siksa, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan as-safaru qita'atun minal adzab. Ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan tiga hak kedua orang tua terhadap anak merupakan hak yang paling utama untuk dipenuhi. Keduanya berhak mendapatkan pelayanan dan penjagaan dari sang anak. Hendaknya sang anak berlaku sopan dan bertutur kata lembut kepada keduanya, sehingga mereka mendoakan kebaikan bagi anak mereka yang akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tambahan penjelasan dari kandungan hadis yang disebutkan di dalam buku kita. Atau buku terjemahan kita. Baik. Para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-33. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana 'Iyash ibn al-Walid qala haddatsana 'Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibn Ishaq qala Yazid an Yazid ibn Abdullah ibn Qusayd an Muhammad ibn Sharahbil akhi bani Abdiddar عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج Qila ya Nabiyallah wa ma sahibu Juraij? Qala fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawmatin lah wa kana ra'i baqaran ya'wi ila asfala sawmatih wa kanat imra'atun min ahli al-qaryati takhtalifu ila ar-ra'i fa'atat ummuhu yawman faqalat ya Juraij wa huwa yusalli faqala fi nafsi wa huwa yusalli am ummi wa salati fara'a an yu'thira salatahu thumma sarakhat bihi thaniyah faqala fi nafsi ummi wa salati fara'a an yu'thira salatihi thumma sarakhat bihi thalithah faqala ummi wa salati fara'a an yu'thira salatahu falamma lam yujibha qalat la amatak Allah ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat thumma sarafat fa'utiyal malaku bitilkal mar'ati waladat faqala mimman qalat minal Juraij qala asahibu sawma'ah qalat na'am qala uhdumu sawma'atahu wa'tuni bihi fadharabu sawma'atahu bilfuusi hatta waqa'at faja'alu yadahu ila unuqihi bihabin thumma antuliqa bih famarra bihi ala almumisat faraahunna fatabassama wahunna yanzurna ilayhi fin nas فقال الملك ما تزعم هذه فقال ما تزعم قال ما تزعم أن ولدها منك قال أنت تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قالوا هو ذا في حجرها فأقبلي فقال من أبو قال راعي البقر قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. Artinya, dari Ayyash bin Al-Walid mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abul A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusayd, dari Muhammad bin Syurahbil, saudara Bani Abdiddar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada bayi yang berbicara dalam buayan kecuali Isa putra Maryam dan Juraij. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa itu Juraij? Beliau menjawab, Juraij adalah seorang rahib yang senantiasa berada di rumah peribadahatannya. Lalu ada seorang pengembala yang mengembala sapinya mondar-mandir di bawah tempat peribadatannya. Dan ada juga seorang wanita dari suatu desa berulang kali menemui penggembala itu. Suatu hari datanglah ibu Juraij dan memanggilnya, wahai Juraij. Juraij ketika itu sedang sholat. Lalu dia bertanya dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Untuk kedua kalinya, Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya ia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk ketiga kalinya. Juraij bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya ia masih tetap mengutamakan sholatnya. Ketika sudah tidak menjawab panggilan itu, ibunya berkata, semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Juraij, hingga wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Lalu ibunya pun pergi. Kemudian wanita tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan sudah melahirkan. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, siapa ayah dari anak ini? Juraij, jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apa penghuni tempat peribadatannya? Benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkan rumah peribadahannya dan bawa ia kemari. Orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadahannya dengan kapak hingga rata dan mengikat tangannya pada lehernya dengan tali, lalu membawanya menghadap raja. Di tengah perjalanan, Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihatnya, Juraij tersenyum. Di mana mereka melihat Juraij berada di antara manusia. Raja lalu bertanya kepadanya, bagaimana pengakuan wanita ini menurutmu? Juraij balik bertanya, apa pengakuannya? Raja berkata, dia, wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungannya denganmu. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Benar, orang-orang, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Orang-orang lalu menjawab, itu di pangkuan ibunya. Juraij selalu menemuinya dan bertanya kepada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, penggembala sapi. Raja lalu bertanya kepada Juraij, apakah kami membangunkan rumah ibadahmu dari emas? Juraij menjawab, tidak. Atau dari perak? Tanya raja, tidak, jawab Juraij. Lalu dari apa kami bangun kembali rumah ibadahmu? Tanya raja. Juraij menjawab, bangunlah seperti semula. Raja lalu bertanya, lalu mengapa tadi engkau tersenyum? Untuk sesuatu yang sudah aku ketahui, jawab Juraij. Doa ibuku menimpa diriku. Lalu Juraij memberitahu mereka. Paham lo kisahnya sudah? Bebuhian muntung membacanya. Ya. Taib, Bapak, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan juga para pemirsa Asil TV di Pekanbaru dan dimanapun yang mengikuti kajian ini, karena kajian ini dirilai oleh Asil TV setiap Kamis pagi menjelang siang. Taib, Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang bayi yang berbicara dalam buayan kecuali Isa putra Maryam dan Juraij. Nabi Isa alaihi salam berbicara saat masih di buayan. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an memberikan mukjizat kepada Nabi Isa saat masih dalam buayan. Disebutkan di antaranya dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 46. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Wa minas salihin. Ya. Ini ayat yang pertama bahwa Nabi Isa berbicara saat di dalam buayan. Ayat yang kedua surat Al-Maidah. Surat yang kelima ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam, udzkur ni'mati allati ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika idz ayyadtuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla." Ingatlah ketika Allah berkata, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Dan kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa." Nah, ini menunjukkan juga bahwa Nabi Isa alaihissalam berbicara di dalam buayan. Begitu juga dalam ayat yang lain, yaitu ketika Maryam alaihissalam memberikan isyarat. Jadi ceritanya orang-orang Yahudi marah kepada Maryam. Kenapa hamil sedangkan tidak mempunyai suami? Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam, surat yang ke-19 dari mulai ayat ke-28. Orang-orang Yahudi berkata, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki mra'a sau' wa ma kanat ummuki baghiya." Wahai saudara perempuan Harun, maksudnya adalah Maryam alaihissalam, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Kenapa kamu ini hamil tanpa suami? Maka Maryam yang sudah berjanji untuk tidak berbicara cuma bisa memberikan isyarat. Kata Maryam, fa'asyarat ilaih. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kemudian mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam buayan? Maka pada saat itulah Isa berkata, qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani biz salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat, menunaikan zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah memerintahkan kepadaku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, cerita bahwa Isa putra Maryam berbicara di kala masih dalam buayan. Yang kedua yaitu Juraij. Ya, Juraij. Dan ini juga ceritanya berkaitan dengan cerita Bani Israel. Dan sebuah kaedah disebutkan oleh para ulama, apabila cerita, ya, cerita di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang terdahulu, maka maksud cerita tersebut adalah Bani Israel. Maksud cerita tersebut adalah Bani Israel. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapa Juraij? Kenapa Isa tidak ditanya? Karena sudah tahu ceritanya. Ya, karena sudah tahu ceritanya. Sedangkan Juraij tidak diketahui. Maka baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beliau menjawab, Juraij adalah seorang rahib. Ya, seorang rahib. Rahib diambil dari asal katanya rahiba, yarhabu. Yang akhirnya menjadi rahibun. Dalam bahasa Indonesia menjadi rahib. Rahiba yarhabu artinya adalah khafa yakhafu, takut. Takut. Dan rahib maksudnya adalah ulamanya kaum Nasrani atau ahli ibadahnya kaum Nasrani, bukan disebut ulama, ahli ibadah kaum Nasrani. Disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar, kanu yatarahhabuna bittakhalli min asghalid dunya. Mereka yatarahhabun, menjadi pendeta dengan cara melepaskan diri dari kesibukan-kesibukan dunia. Wa tarku maladziha, dan meninggalkan kelezatan-kelezatannya. Wa zuhdu fiha, dan bersikap zuhud terhadapnya. Wal uzlatu an ahliha, dan menyendiri dari pengekor-pengekor dunia. Wa ta'ammudu masyaqiha, dan mensengajakan diri untuk menyulitkan dalam kehidupan dunia. Hatta inna minhum man kana yukhsi nafsahu, sampai di antara mereka ada yang mengembiri kemaluannya. Ya, mengembiri farjnya, atau mohon maaf, zakarnya, kemaluannya. Wa yad'u silsilata fi 'unuqihi wa ghairi dhalika min anwa'it ta'dzib. Dan sebagian dari mereka ada yang meletakkan kalung besi di lehernya dan selainnya dari bentuk-bentuk penyiksaan. Fa nafahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahal muslimina anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meniadakan syariat itu dan melarang kaum muslimin melakukan hal tersebut. Nah, itu namanya rahib di tengah-tengah Bani Israel, yang senantiasa berada di rumah peribadahannya. Rumah peribadahan di sini maksudnya adalah dalam bahasa Arab, dalam disebutkan dalam hadis di sini, sawma'ah, yaitu rumah peribadatan untuk kaum Nasrani. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud dengan sawma'ah atau rumah peribadatan untuk kaum Nasrani, hiyal bina al-murtafi'u al-muhaddadu a'lah wa waznuha fau'alah min sawma'at idza daqqaqat li'annaha daqiqatur ra's. Yang artinya, dia adalah bangunan yang tinggi, yang ada puncaknya, ada kerucut pada puncaknya. Nah, itulah gereja. Ya, disebut dalam bahasa Arab, sawma'ah. Bangunan tinggi yang ada kerucut pada puncaknya. Itulah gereja sekarang. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, lalu ada seorang penggembala yang menggembala sapinya mondar-mandir di bawah tempat peribadatannya. Karena tinggi, maka ada yang menggembala di bawah tempat peribadatannya tadi. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga seorang wanita dari suatu desa berulang kali menemui penggembala itu. Ya. Suatu hari datanglah ibu Jurayj, ibunya sang ahli ibadah, sang rahib tadi, dan memanggilnya, wahai Jurayj. Jurayj ketika itu sedang sholat. Dia lalu bertanya dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Nah, di sini yang keliru, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, terkumpul pada diri Jurayj saat itu, menjawab panggilan ibunya atau menyempurnakan sholatnya. Ya. Maka tunjuki aku mana yang lebih utama. Ya. Maka di dalam tambahan riwayat yang lain, fa'aba an yujibaha. Jurayj menolak untuk memenuhi panggilan ibunya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fatah. Fathul Bari. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata, "Lau kana Jurayju 'aliman la 'alima anna ijabata ummihi aula min salatihi, fa fihi fadlul 'ilmi wa annal 'alima khairun minal 'abid." Lihat. Pelajaran dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, kalau seandainya Jurayj berilmu, maka dia akan mengetahui dengan pasti bahwa memenuhi panggilan ibunya lebih utama dibandingkan menunaikan sholat sunnahnya. Makanya di dalam hadis ini, hadis Jurayj ini, terdapat keutamaan ilmu. Dan bahwasanya orang yang ahli ilmu lebih utama dibandingkan yang ahli ibadah tanpa ilmu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, rupanya ia mengutamakan sholatnya. Artinya, dia melanjutkan sholatnya. Dan dia lebih mengutamakan, mengedepankan sholatnya dibandingkan memenuhi panggilan dan ketaatan kepada ibunya. Ya. Lalu ibunya memanggil untuk kedua kalinya. Jurayj bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya ia mengutamakan sholatnya. Ibunya memanggil untuk ketiga kalinya. Jurayj bertanya lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Rupanya ia masih tetap mengutamakan sholatnya. Maka pada saat itu, ketika sudah tidak menjawab panggilan itu, ibunya berkata, ya, dan berkata ibunya ini dengan suara yang keras, karena ibunya marah, semoga Allah tidak mematikanmu, wahai Jurayj, hingga wajahmu dipertontonkan di depan para pelacur. Nah, di sini ibunya mengangkat suara, ya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan kata-kata pelacur. Dalam bahasa Arabnya, al-mumisat. Al-mumisat jamak dari mumisah. Dan dia adalah zaniyah, yaitu pezina atau pelacur. Ya. Dan disinilah inti pembicaraannya, yaitu peringatan keras untuk anak dari membuat murka orang tua, yang akhirnya orang tua berdoa keburukan untuk anaknya. Tapi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa doanya orang tua keburukan untuk anaknya akan dikabulkan oleh Allah apabila sang anak yang durhaka, sang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti kejadian Juraij di sini. Ya. Adapun kalau seandainya anaknya tidak durhaka, bahkan anaknya membuat orang tuanya berdoa keburukan karena anaknya mempertahankan syariat Islam, maka ini tidak termasuk di dalam doa ini. Ya, tidak termasuk di dalam doa ini. Kemudian, lalu ibunya pun pergi. Kemudian wanita tadi dibawa menghadap raja dalam keadaan sudah melahirkan. Maksudnya melahirkan karena zina. Ya, wanita yang tadinya dia sering pergi mondar-mandir bertemu dengan pengembala sapi tadi. Raja itu bertanya kepada wanita tersebut, siapa ayah dari anak ini? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wanita tersebut menjawab, Juraij. Jawab wanita itu. Raja lalu bertanya lagi, apa penghuni tempat peribadahannya itu? Maksudnya, apakah dia seorang yang menghuni tempat peribadahannya tersebut? Ini menunjukkan bahwa Juraij terkenal dengan ahli ibadah di negaranya. Kemudian, benar, jawab wanita itu. Raja berkata, hancurkanlah rumah peribadahannya dan bawa ia kemari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dihancurkanlah rumah peribadatannya tersebut. Dan cara menghancurkannya, yaitu disebutkan dalam riwayat yang lain, fadarabu sawamatahu bil fuus hatta waqa'at. Bahwa mereka menghancurkan tempat peribadatan Juraij dengan kampak-kampak fas sampai rata. Ya, sampai rata. Di dalam riwayat yang lain, wa anzaluhu wa sabbuhu. Artinya, mereka menurunkan Juraij karena tempatnya tinggi, gereja-gereja tinggi, turunkan, kemudian dicaci maki Juraij tersebut. Ini ustaz apaan? Ustaz kok berzina? Ahli ibadah kok berzina? Dan semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu orang-orang lalu menghancurkan tempat peribadahannya dengan kampak hingga rata dan mengikat tangannya pada lehernya dengan tali lalu membawanya menghadap raja. Kemudian di tengah perjalanan Juraij dilewatkan di hadapan para pelacur. Ketika melihat Juraij tersenyum, ketika melihatnya Juraij tersenyum di mana mereka melihat Juraij berada di antara manusia. Nah, disinilah akhirnya benar-benar terrealisasi, terkabul doa ibunya. La amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Tidak, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij sampai engkau melihat wajahnya wanita-wanita pekerja seks komersial. Yang jadi pertanyaan juga ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kenapa ibunya berdoa seperti itu? Karena jawabannya adalah ibunya yang memanggil untuk minta bantuan kepada Juraij tidak digubris oleh Juraij. Maka ibunya ingin merasakan bagaimana kalau seandainya yang memanggil bukan sang ibu, ya, tetapi wanita-wanita pelacur. Ini yang memanggil adalah sang ibu, bukan wanita pelacur. Makanya dibalik oleh sang ibu dengan doanya tadi, dan itu akhirnya terkabulkan oleh, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah sudah raja lalu bertanya kepadanya, bagaimana pengakuan wanita ini menurutmu? Juraid balik bertanya, apa pengakuannya? Dan ini untuk menekankan data. Ya, pengakuannya apa? Raja berkata, dia wanita tadi berkata bahwa anaknya adalah hasil hubungannya denganmu, yaitu dengan perbuatan zina. Juraij bertanya, apakah engkau telah berkata begitu? Nah, ini juga untuk menekankan, ya, benar enggak perkataan orang tersebut menuduh dirinya? Ini untuk menekankan. Benar, jawab wanita itu. Juraij lalu bertanya, di mana bayi itu? Juraij lalu menemuinya dan bertanya kepada bayi itu, siapa ayahmu? Bayi itu menjawab, penggembala sapi. Ya, penggembala sapi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bahwa keyakinan Juraij kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepada bersandarnya Juraij kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain, Juraij kemudian berwudu lalu salat, kemudian mendatangi anak tersebut. Kemudian Juraij berkata, "Man abuka ya gulam?" Siapa bapakmu wahai gulam, wahai anak kecil? Maka sang anak menjawab, "Dia adalah penggembala sapi." Lalu sang raja mengatakan, apakah kami akan buatkan gerejamu dari emas atau dari perak? Semuanya ditolak oleh Juraij. Dan di dalam ini terdapat pelajaran, yaitu zuhudnya Juraij dalam perkara dunia. Dan tidak terpautnya hati Juraij dengan perkara dunia. Ya, zuhudnya Juraij dalam perkara dunia dan tidak terkaitnya hati dalam perkara dunia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam riwayat yang lain, Juraij menjawab, la illa min tin, tidak, aku tidak mau dari emas, dari perak, aku enggak mau, kecuali dari tanah biasa. Ya, nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja bertanya, lalu mengapa tadi engkau tersenyum? Maka Juraij menjawab, untuk sesuatu yang sudah aku ketahui, yaitu doa ibuku yang menimpa diriku. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya terdapat seorang yang melakukan dosa, hendaknya dia mengingatnya tatkala mendapat musibah. Dan hendaknya dia mengingat orang-orang yang mendoakan keburukan untuknya tatkala dia mendapat musibah. Dan ini termasuk daripada sikap introspeksi dan interogasi dari keadaan yang kita dapati. Tiba-tiba mendapat musibah, kebakaran, kematian, kekurangan harta, permasalahan rumah tangga. Maka hendaknya seorang muslim mengingat dosanya tatkala mendapat musibah. Dan juga mengingat orang-orang yang berdoa keburukan atasnya. Kemudian di sini terdapat berbagai macam pelajaran disebutkan oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa fil hadithi itharu ijabatil ala salati tatawwu'. Di dalam hadis, Juraij lebih mendahulukan, di dalam hadis, syariat memerintahkan untuk mendahulukan panggilan sang ibu dibandingkan menunaikan sholat sunnah. Ya. Karena melanjutkan sholat sunnah hukumnya sunnah, dan memenuhi panggilan ibu hukumnya wajib. Di dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bagaimana bagaimanapun sang ibu masih kasih sayang terhadap Juraij. Buktinya apa? Ibunya hanya sanggup mendoakan keburukan untuk anaknya agar melihat wajah para pezina, dan tidak mendoakan agar sang anak berzina. Tidak. Ini menunjukkan kasih sayangnya sang ibu kepada anak. Kemudian, pelajaran selanjutnya juga disebutkan oleh para ulama dalam hadis ini adalah bahwa seorang yang jujur imannya, maka godaan-godaan ataupun hal-hal ujian-ujian tidak akan bisa membahayakannya. Juraij ahli ibadah, jujur imannya kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, maka apabila mendapatkan ujian-ujian, godaan-godaan, hal tersebut tidak membahayakannya. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah kuatnya keyakinan Juraij dan benarnya harapan Juraij kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita mendapati masalah yang mungkin kita tidak tahu solusinya datang dari mana. Tapi kita harus kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita harus kuat harapan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara hukum asal anak dalam buaian tidak bisa berbicara. Kalau seandainya tidak kuat keyakinan terhadap Allah, tidak kuat tawakal kepada Allah, maka niscaya tidak akan bisa berbicara. Ya. Makanya ada Imam Luqayyim menceritakan ketika berbicara tentang tawakal, tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah. Artinya tawakal hakikatnya adalah benarnya penyandaran hati kepada Allah. Saking kuatnya penyandaran hati kepada Allah, maka dia bisa memindahkan gunung yang berwarna merah kepada gunung yang berwarna hitam. Nah ini dia. Mungkin secara adat kebiasaan tidak bisa, tetapi dengan kuatnya tawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini bahwa apabila terdapat dua perkara, maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih tinggi kedudukannya dalam agama. Kalau seandainya terdapat dua perkara antara sunnah dan wajib, maka yang lebih didahulukan adalah yang wajib. Kalau seandainya terdapat dua perkara antara yang wajib dengan yang wajib, maka yang lebih didahulukan adalah yang paling wajib. Kalau seandainya di antara dua perkara yang wajib dengan yang wajib, maka yang lebih didahulukan adalah yang paling wajib dan paling bermanfaat untuk manusia. Nah, seperti itu ya. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pelajaran selanjutnya, di dalam hadis ini terdapat ketetapan sahnya atau benarnya karomat untuk para wali. Karomat untuk para wali. Dan karomah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah yang saleh tanpa dia bisa mempelajarinya ataupun dia mengutak-atiknya. Itu benar-benar pemberian dari rahmat Allah, dari Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya. Kemudian pelajaran selanjutnya, dan ini menarik, bahwa cara seseorang untuk menghilangkan atau untuk mendapatkan solusi dari perkara-perkara yang sulit yang paling utama caranya adalah sholat. Kenapa? Karena tadi dalam riwayat, Zuraij berwudu kemudian dia sholat. Cara paling utama untuk mendapatkan solusi dari perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang sulit, yang penting adalah dengan mengerjakan sholat. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu beberapa faedah dari hadis tadi. Baik. Kemudian kandungan hadis di halaman 53. Satu, keagungan berbakti kepada kedua orang tua. Penegasan keutamaan hak ibu terhadap anak. Dan penjelasan bahwa doanya merupakan doa yang mustajab. Nah, ini sudah bisa dimaklumi insya Allah. Yang kedua, penetapan adanya karomah wali. Dan hal ini merupakan mazhab ahlu sunnah berbeda dengan mazhab mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya wali. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan adanya karomah. Berbeda dengan mu'tazilah. Orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya dibandingkan nas dari Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak percaya adanya wali. Tidak percaya adanya karomah. Ya, kita. Sebaliknya, di sana ada kaum ekstrim kanan yang kedua. Itu kaum ahli tasawuf yang terlalu berlebihan di dalam perangkat wali. Atau di dalam kekaromahan para wali. Nah, ini nanti insyaAllah ta'ala silahkan tonton saya di Facebook saya hari Ahad depan ya sekitar jam 10 waktu Indonesia Tengah. Nanti saya akan berbicara tentang keramat para wali. Ya, keramat para wali. Karena sebagian orang ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri tentang wali. Sama juga sebagian orang ada yang ekstrim kanan, ekstrim kiri tentang keramatnya para wali. Sedangkan ahlu sunnah selalu di pertengahan. Tentang walinya dan tentang keramatnya. Ya ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Tiga, anjuran agar berwudu dan melaksanakan sholat ketika hendak meminta suatu perkara yang penting kepada Allah. Ini sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Coba, ya coba saja. Apabila seseorang ingin meminta sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu solusi dari permasalahan yang dia dapatkan, ambil air wudu, berwudu dengan sempurna, kemudian sholat dengan khusyuk 2 rakaat, niscaya Allah akan menenangkan hatinya. Kemudian niscaya Allah akan memberikan petunjuk solusi kepada dia. 4. Wudu telah dikenal dalam syariat umat terdahulu dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafaz fatawadda'a wa shalla. Lalu ia berwudu kemudian melaksanakan sholat. Para ikhwah, akhwat, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, di sana ada syariat-syariat yang dari mulai dahulu sudah ada. Ya. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya ikhwatul li'allat. Dinuhum wahid." Para nabi itu adalah saudara sepaman ya, saudara. Ajarannya satu, yaitu ajaran yang dibawa oleh para nabi adalah satu. Nah, ini diantaranya perihal sholat dan perihal wudu, ya. Nah, di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya ikhwatun li'allat. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta." Artinya, para nabi itu saudara sepupu. Agamanya satu dan ibunya banyak. Ya, ibunya banyak. Taib, di antara ajaran-ajaran yang sama dari para nabi adanya salat, adanya zakat, adanya puasa, di antara juga ibadah-ibadah praktis yang ada di antara syariat para nabi, adanya wudu, adanya sholat, dan semisalnya. Ya, demikian. Nah, ini kira-kira ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang hadis ini, karena hadisnya tadi panjang, cukup insyaAllah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan maka dipersilahkan. Barakallahu fiik wa fiik barak. Satu, manakah yang lebih mustajab, doa seorang ibu atau doa seorang ayah? Maka jawabannya dua-duanya mustajab. Ya, dua-duanya mustajab. Karena disebutkan di dalam hadis ini, salasu da'awatin mustajabat lahunna la syakka fihinna. Tiga doa yang terkabul, tidak ada keraguan di dalamnya. Disebutkan di sini da'watul walid, doanya orang tua. Orang tua bisa ibu, bisa bapak. Wallahu a'lam. Apakah bila kita bersedekah atas nama orang tua yang pernah dizalimi atau digibahi, sudah meninggal, akan sampai pahalanya dengan harapan kita akan dimaafkan olehnya di akhirat kelak? Mungkin maksud dari pertanyaan ini adalah bahwa sang anak menzalimi bapak ibunya, sang anak menggibahi bapak ibunya, dan bapak ibunya sekarang sudah meninggal. Sang anak ingin berbakti kepada ibunya atau bapaknya yang pernah dia zalimi dan pernah dia ghibahi. Maka apakah bisa dengan harapan kita akan dimaafkan oleh orang tua? Apakah nanti di akhirat orang tua memaafkannya? Maka jawabannya, yang pertama, ini hal yang sangat-sangat aneh, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kok bisa seorang anak menghibah orang tuanya? Ya, ini termasuk daripada kedurhakaan. Seorang anak menghibah orang tuanya. Seorang anak berbuat zalim kepada orang tuanya. Maka ini termasuk daripada kedurhakaan. Taib. Tetapi apakah dengan bersedekah atas nama orang tua pahalanya sampai? Jawabannya iya. Sampai pahala sedekahnya orang tua anak untuk orang tuanya. Sebagaimana dalam beberapa hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Inna ummi uftulitat." Sesungguhnya ibuku mati. Wa inni adhunnuha in takallamat tasaddaqat. Dan aku mengira kalau seandainya ibuku berbicara saat sebelum mati, niscaya dia akan bersedekah. Afa atasaddaqu anha? Apakah aku boleh bersedekah atas namanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaq anha. Iya, bersedekahlah atasnya. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan lagi, ayyus sadaqati afdal? Kalau begitu sedekah apa yang paling utama? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, saqyul ma. Meminumi air. Ini termasuk sedekah yang paling utama. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah doa buruk orang tua kepada kita akan terus mengikuti kita? Walaupun kita sudah bertobat, tapi belum sempat untuk meminta ampun kepada ibu karena ibu sudah meninggal. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, pertanyaan seperti ini lebih baik dijauhkan. Kenapa? Karena akan menguras pikiran kita. Yang patut kita lakukan sekarang ini adalah menjadi anak yang salihah, yaitu mendoakan orang tua dan berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Dengan cara beristighfar untuk orang tua, bersedekah atas nama orang tua, berhaji dan berumrah jika memang orang tua belum berhaji dan berumrah. Kemudian menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat orang tua atau ibu di dalam hal ini. Yang kelima, yaitu menyambung hubungan dengan kawan-kawan ibu. Maka ini termasuk daripada berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Adapun ya, memikirkan apakah doa ibu masih saja berlaku pada dirinya atau tidak, maka lebih baik menghindari pemikiran itu dan pembicaraan itu. Dan berdoalah yang baik-baik kepada Allah untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi para orang tua, agar lisannya dijaga, jangan sampai tidak sabar mendoakan keburukan untuk anaknya sehingga kejadian seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana memberitahu ibu yang cemburu karena tidak memiliki anak laki-laki, karena takut tidak ada yang memberi nafkah ibu tersebut karena anak perempuannya tidak bekerja dan suami ibu sudah meninggal? Maka jawabannya, ibu-ibu, mungkin si ibu ini hanya mempunyai anak perempuan. Dan anak perempuan otomatis menjadi istri bagi seorang lelaki. Nanti sang ibu ini siapa yang akan menafkahinya? Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari, ini bukan permasalahan cemburu. Ini mungkin khawatir. Sang ibu khawatir nanti tidak akan ada yang memberi nafkah padanya. Maka yang patut dilakukan seorang anak kepada ibunya adalah selalu mengingatkan kepada ibu bahwa insyaallah ta'ala kami sebagai anak akan senantiasa menanggung kehidupan sang ibu. Dan meminta kepada ibu agar mendoakan anak-anaknya meskipun perempuan masih bisa menafkahi ibu. Jadi sang ibu malah diambil perasaannya agar mendoakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang salehah, ya, sehingga bisa menafkahi ibu. Dan kemudian diberikan motivasi bahwasanya sang ibu tidak akan terlantar meskipun kami sudah menikah dengan seorang lelaki. Karena seorang suami tidak boleh memutuskan hubungan kekerabatan antara istrinya dengan ibunya. Ya. Ini intinya hanya ditekankan bahwa diberikan motivasi, diberikan support agar sang ibu tersebut tidak terlalu berpikir di hari tuanya tentang kehidupannya. Karena sudah dijamin oleh anak-anaknya, menantunya, dan semisalnya. Kemudian juga dikaitkan dengan akidah bahwa lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Nah, ini jelaskan kepada ibu tersebut dengan santun, dengan baik, sehingga sang ibu benar-benar memahami konsep rezeki yang diatur dalam Islam. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya punya orang tua tidak akur lawan suami. Orang tua saya selalu mengata-ngatakan hal yang buruk-buruk dan kasar terhadap suami. Hingga suami saya sakit hati. Sekarang suami saya tidak mau lagi berhubungan dengan orang tua saya. Bagaimana sikap saya sebagai anak dan sebagai seorang istri? Jazakallahu khairan. Sikapnya yang pertama berdoa kepada Allah agar diberikan solusi dari permasalahan yang ada. Berdoa kepada Allah agar orang tua Anda dan suami akur. Ya. Yang kedua, yaitu seorang istri dia lebih wajib taat kepada suaminya. Apabila ada perintah-perintah di sana, ada perintah suami atau ada perintah orang tua, maka yang dia wajib lakukan adalah taat kepada perintah suami. Meskipun bertentangan dengan perintah orang tua, selama di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, Allah berfirman fassalihat qanitat. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat. Qanitat di sini adalah muti'at li azwajihin, yang taat kepada suaminya. Ya. Dan Syekhul Islam mengatakan, para ulama bersepakat berdasarkan ayat ini, seorang wanita jika sudah menikah, maka tidak ada hak yang paling besar di sisinya yang ditunaikan selain hak suami. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, sang istri harus berusaha mendamaikan antara suami dengan orang tua. Jangan sampai dia membela orang tuanya, kemudian menghinakan suaminya, atau membela suaminya, kemudian dia menghinakan orang tuanya. Ya, di sini dia harus berusaha mendamaikan suami dan istri. Dan itulah ujian. Ujian bagi si penanya. Ya, dan manusia diuji, ibu, macam-macam. Ada yang diuji dengan hubungan suami dengan orang tua. Ada yang diuji dengan suami menyeleweng. Ada yang diuji dengan anak durhaka. Ada yang diuji dengan kekurangan harta. Macam-macam ujian. Maka saya katakan pada saat itu, mintalah solusi kepada Allah dan semoga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Wallahu a'lam. Apa beda mubahalah dan sumpah demi Allah? Apakah keduanya apabila diingkari sama-sama mendapatkan keburukan di dunia? Mubahalah adalah proses antara dua orang yang saling menuduh dengan keburukan yang tidak dapat membuktikan satu dengan yang lainnya dengan bukti yang kuat. Sehingga dua-duanya mengklaim kebenaran dan dua-duanya menuduh pihak yang satu akan keburukan. Maka pada saat itu, kedua belah pihak mengumpulkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kemudian dia berkata, kalau seandainya aku keliru di dalam tuduhan keburukanku kepada si fulan, maka timpakanlah siksa bagi kami. Begitu juga pihak yang kedua melakukan seperti itu. Itu yang disebut dengan mubahalah. Dan jangan bermudah-mudah untuk melakukan mubahalah. Karena seorang muslim tidak boleh mendoakan keburukan untuk dirinya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran surat ketiga ayat 61. Ya. Ayatnya berbunyi, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah kepadanya, marilah kalau begitu kita memanggil anak-anak kita dan anak-anak kalian, istri-istri kita dan istri-istri kalian, dan diri kita dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah. Dengan cara kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta di antara kita. Nah, itu namanya mubahalah. Adapun bersumpah dengan demi Allah, maka ini sumpah demi Allah. Ya. Semestinya kalau sudah mengucapkan sumpah demi Allah, maka dia tunaikan sumpahnya. Tidak boleh dia langgar. Kalau seandainya dia melanggarnya, maka dia harus bayar penebus sumpah, yaitu memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, ataupun memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin, ataupun juga kalau tidak mampu, maka dia boleh memerdekakan budak, kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari berturut-turut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 89. La yu'akhidhukumullah billagwi fi aimanikum, walakin yu'akhidhukum bima'aqadtumul aiman. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru qabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah kalian yang kalian sengaja memang bersumpah. Maka penebusnya jika melanggar sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Atau memberi pakaian kepada mereka. Atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya, penebusnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah penebus atas sumpah-sumpah bila kalian bersumpah dan kalian langgar. Nah, ini itu bedanya, kalau mubahalah enggak ada kafaratnya. Sumpah tidak, sumpah ada kafaratnya. Lalu apakah sama-sama mendapat keburukan di dunia jika diingkari? Maka jawabannya mubahalah iya. Kalau sumpah, kalau dia seandainya membayar penebusnya, maka dia tidak mendapatkan bahaya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Benarkah tindakan saya dan saudara-saudara saya yang lain yang menyuruh adik saya bercerai karena akhlak buruk suaminya? Pembohong, penipu, pemalas, tidak amanah, pencuri, wah sebutinnya semua. Ya. Walaupun adik saya tidak mau. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari awal, kenapa mau nikah dengan laki-laki model jenis seperti ini? Ya. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau sang istri tidak mau bercerai, maka tidak boleh dipaksa. Mungkin dia masih berharap suaminya masih mau memperbaiki diri. Dia masih berharap Allah memberikan jalan terbaik untuk kehidupan keluarganya. Maka sang orang saudara-saudara si perempuan ini yang mana itu adalah ipar-ipar dari si suami ini tidak boleh memaksanya untuk bercerai. Ya, tidak boleh memaksanya untuk bercerai. Ya, wallahu a'lam. Termasuk wanita bodohkah adik saya tersebut mempertahankan suaminya dengan alasan masih ada kebaikan seperti tidak pernah memukul atau berkata kasar, lembut dengan anak, dan bukan pelaku bid'ah. Maka ini termasuk kebaikan yang tidak bisa diremehkan. Maka saya katakan, ya, orang tuanya, saudara-saudaranya tidak berhak untuk memanas-manasi, mengompori adiknya agar bertahan dengan suaminya dengan model jenis pembohong, penipu, pemalas, tidak amanah, pencuri, dan semisal. Ya, tidak berhak. Tetapi malah dia menasihati suaminya tersebut. Menasihati. Ya, dengan baik. Kalau memang menginginkan kebaikan untuk sang adik, nasihati suaminya dengan baik-baik. Ya. Jangan menipu, jangan pemalas, jangan pembohong, jangan tidak amanah, dan semisalnya. Bagaimana caranya agar keponakan-keponakan saya tidak memiliki sifat seperti ayahnya? Karena kami takut sifat tersebut mempengaruhinya. Maka diajari dengan ajaran yang benar. Ya, diajari dengan ajaran yang benar. Jangan sampai pembohong, penipu, pemalas, tidak amanah, dan semisalnya. Bukankah wanita yang baik untuk laki-laki yang baik? Mengapa adik saya mendapat jodoh seperti itu? Menurut saya, adik saya tersebut selalu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Malah tidak terlalu menuntut haknya. Mohon nasihatnya. Afwan panjang. Iya benar panjang. Ya. Maka jawabannya, pertama, saya ingin mendudukan dulu. Apa maksud wanita-wanita baik mendapatkan laki-laki yang baik? Itu sebenarnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattayyibuna lit-tayyibat." Ya. Dalam surat An-Nur surat ke-24 ayat 26. Saya bacakan ayatnya, "Al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfirah wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Lihat sekarang penafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, mengatakan, Al-khabithat minal qawl lil-khabithina minal rijal. Perhatikan baik-baik. Perkataan-perkataan yang buruk, ya, wanita-wanita yang perkataannya buruk, itu untuk laki-laki yang perkataannya buruk. Jadi di sini lebih kepada pembatasan perkataan. Ya, karena memang asal muasal ceritanya adalah orang-orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat seleweng dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, maka tidak pantas Aisyah menjadi istri Nabi kalau begitu. Nah, ini orang munafik menuduh seperti itu. Maka yang dimaksud dengan wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-khabithat minal qawl, ucapan-ucapan yang buruk, lil-khabithina minal rijal, untuk laki-laki yang buruk, wal-khabithuna minal rijal, lil-khabithat minal qawl, dan laki-laki yang buruk, untuk ucapan-ucapan yang buruk. Itu dia. Itu maksudnya sebenarnya. Wattayyibatu minal qaul, dan ucapan-ucapan yang baik, litayyibina minar rijal, untuk laki-laki yang baik. Wattayyibuna minar rijal litayyibati minal qaul, dan laki-laki yang baik untuk ucapan-ucapan yang baik. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya bukan permasalahan si perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, si laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Bukan, bukan itu. Berdasarkan perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, tetapi yang dimaksud di sini maksudnya adalah perkataan-perkataan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Perkataan laki-laki yang buruk memang cocok dikata-katain dengan perkataan yang buruk. Nah, begitu. Perkataan-perkataan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik memang cocok untuk dikatai dengan perkataan yang baik. Itu maksudnya. Bukan dari wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Bukan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjawab pertanyaan tadi, maka kita katakan sekali lagi bahwa seorang perempuan semestinya ketika sebelum menikah dia harus memperhatikan tentang jati diri calon suaminya. Apakah baik agama? Dan tidak mesti mungkin kalau baik agama kemudian dia baik akhlaknya. Harus dua-duanya, agama dan akhlak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Makanya jangan tertipu dengan penampilan, kegantengan, kekayaan, ya, jabatan, mobil, rumah. Tetapi yang dijadikan ukuran adalah agama dan akhlaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana yang lebih cepat terkabul doa orang tua untuk kebaikan anak atau untuk keburukan? Maka belum ada dalil pengkhususan satu dengan yang lainnya. Yang jelas, Anda sebagai orang tua, jauhi mendoakan keburukan untuk anak. Kalaupun Anda tahu, pian tahu mana yang lebih cepat, pian hendak melakukan yang mana? Ini pertanyaan aneh ini. Ya. Yang penting, kita jangan mendoakan keburukan untuk anak kita. Satu. Yang kedua, kita sebagai anak jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga nanti orang tuanya tidak tahan mendoakan keburukan untuk kita. Berbuat baiklah kepada orang tua, sehingga kita didoakan yang baik-baik untuk orang tua kita. Adapun masalah mana yang lebih cepat didahulukan, maka bukan urusan Anda. Kalaupun tahu, pian hendak yang mana? Nah itu dia ya. Apakah ada perbedaan doa ibu atau doa bapak untuk kebaikan anak? Mana yang lebih utama? Sudah kita jawab tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghadapi ibu mertua yang suka pilih kasih terhadap menantunya? Karena kadang saya merasa ibu mertua saya suka gak adil ke saya. Salahkah saya kalau kadang-kadang saya suka agak menjauh dari mertua saya? Jazakallahu khair. Maka jawabannya, menghadapi ibu mertua yang dikira kurang adil adalah dengan bersabar. Ya, Anda punya suami, suami punya ibunya, ini berarti ibu mertua Anda. Maka tidak ada cara lain kecuali bersabar. Banyak-banyak berharap pahala. Disitulah ujian Anda. Semakin tinggi derajat ujiannya, berarti semakin Allah mencintai Anda. Berarti semakin derajat keimanan Anda tinggi di sisi Allah. Yubtalar rajul ala hasabi dinih. Seseorang akan diuji sesuai dengan kedudukan kadar agamanya. Ya, fa in kana fi dinihi salabatan. Kalau seandainya di dalam agamanya itu ketebalan, kekuatan iman, maka dia akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya. Wa in kana fi dinihi raqatan. Kalau seandainya di dalam agamanya itu ketipisan, maka dia akan diuji sesuai dengan ketipisan agamanya. Maka saya katakan, permasalahan seperti ini, saya sering mengatakan, permasalahan antara menantu dengan mertua, ya, menantu perempuan dengan ibu mertua, ini permasalahan skala internasional. Iya. Kenapa? Karena saya sering baca fatwa-fatwa permasalahan keluarga, yang sering ditanyakan oleh orang-orang Arab pun tidak lepas dari sekitar ini. Maka jawabannya tidak ada lain kecuali bersabar. Dan tetap melaksanakan kewajiban Anda sebagai seorang istri secara maksimal. Menghormati ibu mertua karena dia adalah ibu mertua yang melahirkan suami kita. Kemudian difikirkan juga bahwa ketika kita bersabar dengan mertua kita, maka pada suatu saat kita akan menjadi mertua. Ya, jangan-jangan kita lebih-lebih daripada ibu mertua kita. Nanti kalau kita jadi mertua, nah ini. Salahkah saya kalau kadang-kadang saya suka agak menjauh dari mertua? Maka ini keliru. Yang paling patut dikerjakan adalah malah terus diperbaiki hubungan dengan mertua. Ya, jangan menjauh, tetapi terus diperbaiki dengan hubungan dengan mertua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah doa ibu sambung, ibu tiri itu mustajab? Seperti doanya ibu kandung. Maka jawabannya jelas tidak. Kenapa? Karena ibu kandung yang mengandung kita dengan susah payah. Ibu kandung yang melahirkan kita. Ibu kandung yang menyusui kita. Dan ibu tiri akan sama derajatnya dengan ibu kandung kalau mengandung kita. Dan itu mustahil terjadi. Ya, ini pertanyaan aneh ini. Enggak mungkin bisa disamakan antara ibu kandung dengan ibu tiri. Ya, derajatnya pasti beda. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Apa kaitannya doa restu orang tua dengan pernikahan anak-anaknya? Terkadang ada orang tua yang tidak mau memberi restu kepada anaknya tatkala menikah. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari, kalau sang anak laki-laki, maka dia tidak perlu untuk diwalii oleh orang tuanya. Ya. Dia tidak perlu wali untuk orang tuanya, dari orang tuanya untuk dirinya. Dia bisa menikah dengan sendirian. Dia datang, kemudian dia katakan, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan maharnya sekian. Ya. Nah, ini kalau seandainya dia laki-laki. dia tidak perlu wali. Kalau berbicara doa restu di sini maksudnya adalah minta perwalian. Tapi kalau seandainya dia seorang perempuan, maka dia wajib dengan wali. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak ada sah nikah pernikahan kecuali dengan wali. Maka ini anak perempuan. Nah, kalau seandainya yang kita bicarakan itu doa restu maksudnya adalah perwalian, maka itu maksudnya. Perempuan harus dengan wali. Tapi kalau yang dimaksud dengan doa restu adalah persetujuan orang tua, ya, maka pada saat itu lebih baik, baik anak laki-laki atau baik anak perempuan untuk meminta persetujuan dari orang tuanya. Meskipun tidak wajib, ya, sang anak laki-laki dia berhak menikah meskipun tanpa persetujuan orang tuanya. Apalagi kalau seandainya persetujuan orang tuanya tertahan karena orang tuanya memikirkan perkara-perkara yang tidak syar'i. Sang anak sudah ada pilihan, perempuannya baik agamanya, baik keturunannya, kemudian sugihah pulang. Ya, tidak ada kekurangan pada perempuan tersebut, ternyata orang tuanya tidak setuju. Maka pada saat itu, dia paling baik anak ini mengenalkan kepada orang tua bahwa ini adalah anak yang baik agamanya, baik keturunannya, kemudian baik rupanya, kemudian juga dia sudah mengenal dakwah dan semisalnya. Dia harus kenalkan. Ya. Kalau seandainya orang tuanya tetap menahan anak tersebut untuk tidak menikah, dia boleh untuk tidak mentaati orang tuanya pada hal ini. Karena ketaatan kepada orang tua berbatas dalam perihal tidak bermaksiat. Sedangkan sekarang dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya orang tua memerintahkan untuk maksiat, tidak boleh mentaatinya. Nah, begitu juga untuk anak perempuan, doa restunya sang anak perempuan boleh untuk menikah dengan laki-laki yang dia sukai. Kalau orang tuanya menahan agar tidak menikah dengan laki-laki tersebut karena perkara yang tidak syar'i, maka dia boleh untuk menyalahi perintah orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya tidak mau memberikan perwaliannya kepada anak perempuan tersebut, maka dia berhak untuk meminta perwalian kepada orang-orang laki-laki yang terdekat setelah orang tua, seperti pamannya, seperti kakaknya, dan semisalnya. Kalau seluruh keluarga tidak mau memberikan perwaliannya untuk anak perempuan ini, dia berhak untuk meminta perwalian kepada wali hakim. Dalam hal ini kantor urusan agama. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh seorang perempuan dihalang-halangi untuk menikah dengan alasan yang tidak syar'i. Ya, kalau seandainya alasannya syar'i, maka ini nanti dipertimbangkan. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana jika kita baru menyadari akan dosa-dosa yang telah lalu dan mungkin sudah lupa? Apakah sudah saya tebus atau belum? Tetapi saya ingin menebusnya. Bolehkah dengan berpuasa dan bagaimana niatnya? Karena saya tidak mampu untuk memberi makan anak yatim dan lain-lain. Pertanyaan pertama yang saya tanyakan dari pertanyaan ini, apa dulu dosanya? Ya, sehingga dia harus menebus. Kalau seandainya dosa-dosa besar, maka pada saat itu dia wajib bertaubat dengan taubatan nasuha. Dan tidak perlu ada penebusan. Penebusan apabila dia melakukan nazar, belum dia kerjakan. Bersumpah, dia langgar. Ya, baru ditebus dengan tebusan-tebusan tadi yang ibu dengar tadi. Adapun, kalau seandainya dia melakukan dosa besar, maka pada saat itu dia bertaubat kepada Allah. Kemudian juga kalau seandainya dia pernah menzalimi orang, maka yang wajib dia lakukan adalah minta halal kepada orang tersebut. Kalau seandainya dia pernah mengambil hak orang lain, maka yang wajib dia lakukan adalah mengembalikan hak orang lain tersebut. Ya, itu cara bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di dalam pertanyaan belum disebutkan apa jenis dosanya. Allahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membeli rumah dari developer. Setelah 3 tahun, baru kami ketahui tidak ada 4 buah tiang pondasi lantai yang berimbas pada kekokohan rumah kami. Pada posisi ini, apakah kami termasuk orang yang terzalimi? Apakah kami boleh meminta ganti rugi kepada developer atas hal tersebut di atas, meski masa garansi perbaikan rumah dari developer telah habis, meski mungkin hal ini karena kesalahan tukang atau pengawas di lapangan, karena developer tidak tahu perihal di lapangan? Syukran atas jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wa fiik barak. Bagus pertanyaannya. Jawabannya, iya boleh. Minta ganti rugi atas pondasi yang belum ada pada 4 titik. Dan pondasi pada 4 titik ini rubuh rumahnya ini. Ya. Maka pada saat itu dia boleh untuk meminta yang disebut dengan khiyar. Khiyarul aib dalam bahasa transaksinya, yaitu minta tangguh karena ada aib di dalamnya. Karena ketika berjual rumah tentunya pondasinya lengkap. Maka ketika diketahui meskipun sudah habis garansi, sudah jauh rumah, sudah jauh masa pembelian dari masa diketahuinya aib tersebut, maka dia boleh berhak untuk minta. Karena pada asalnya itu aib yang bukan karena pemakaian, tetapi karena asal muasalnya memang tidak ada. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Bapak saya tidak sholat. Apakah doanya juga dapat tercabut, terkabul untuk saya, baik doa yang buruk atau doa yang baik? Maka jawabannya, yang paling utama sebenarnya adalah bukan membicarakan doanya si bapak dikabulkan atau tidak. Yang paling utama Anda sebagai anak adalah mengajak, memberikan petunjuk, mendakwahi bapak agar sholat. Itu yang paling utama dipikirkan. Masalah bapak berdoa kebaikan, keburukan untuk kita, sampingkan dulu. Yang paling penting adalah bagaimana bapak sebelum meninggal bertobat, sholat. Ya, ini bapak, ibu, saudara-saudari. Dan kalau kita perhatikan penjelasan dari para ulama tadi, bahwa doanya orang tua meskipun muslim atau kafir dikabulkan, baik atau buruknya, selama sang anak ketika sang anak durhaka, ya, dikabulkan. Tetapi yang paling utama ditanyakan adalah bagaimana cara mengajak bapak bertobat agar sholat. Itu paling utama. Karena ketika bapaknya tidak sholat, maka dan dia mati dalam keadaan tidak sholat, maka la hadza fil Islam liman taraka sholata muta'ammidan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada bagian apapun di dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya, bagus-bagus pertanyaannya, tidak aneh-aneh pertanyaannya. Ya, semoga bermanfaat apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang buruk. Kemudian saya ingin mengingatkan, ini sekarang tanggal sebentar 26 Rajab. Nanti mohon ada panitia kajian ibu-ibu yang menghubungi Maihani, istri saya. Ya. Kemudian apakah kita akan melakukan daurah untuk persiapan bulan Ramadan atau tidak? Karena sekarang tanggal 26 Rajab. Berarti Kamis yang kita dapati cuma 1, 2, 3, 4. 4 kali Kamis kita dapati untuk persiapan bulan Ramadan. Apakah kita lanjut saja baca kitab Al-Adabul Mufrad, saya ikut saja, ataukah ada persiapan untuk daurah Ramadan? Karena sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum masuk Ramadan agar bisa memasuki bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan berdoa agar amal ibadah dalam bulan Ramadan dikabulkan oleh Allah. Maka ini perlu persiapan. Kalau dikira perlu, maka kita lakukan daurah kajian Islam intensif tentang Ramadan